بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan bab yang berikutnya dari risalah kita Umdatu Ahlil Irfan, bab yang menjelaskan tentang mukjizat Al-Qur'an. Fa'aqul babu i'jazil Qur'ani wa balaghatihi, bab tentang i'jaz Al-Qur'an dan balaghahnya Al-Qur'an. I'jazul Qur'an ay kaunuhu mu'jizatan, yakni Al-Quran sebagai sebuah mu'jizat. Yang dimaksud dengan mu'jizat adalah ayatun min ayatin nubuwah, satu tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang disebutkan di dalam syariat atau dalam hadis namanya ayat, atau disebut oleh para ulama dalam karya-karya mereka dengan sebutan dalailun nubuwah, bukti-bukti dalil kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sehingga bab ini menjelaskan masalah itu dan menjelaskan masalah balaghahnya Al-Qur'an. Kita baca terlebih dahulu hadisnya, kita kaji, baru kemudian insya Allah kita akan menjabarkan masail, dan cukup panjang masailnya terkait dengan i'jazul Qur'an. Fa'akul al-hadithul khamis wa thalathun. Hadis yang ke-35, qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari Abu Hurairah عنهم لو ركتا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبدة من الأنبياء نبي. Tidak ada dari kalangan nabi-nabi seorang nabi pun illa u'tiya minal ayat, melainkan akan diberi di ayat-ayat, yakni mukjizat. Pada kata-kata illa u'tiya, melainkan diberi mukjizat, lafaz ini hadza dalun ala anna an-nabi alaihi salatu wassalam la budda lahu min mu'jizatin taqtadi imana man syahadaha bi sidqihi ولا يضره من أصر على المعاندة. Artinya, lafaz ini menunjukkan bahwasanya seorang nabi dari semua nabi-nabi dan rasul yang ada pasti memiliki mukjizat yang dengan itu orang yang menyaksikannya beriman dengan kejujuran nabi tersebut, beriman dengannya, mengakui kejujuran dia sebagai seorang nabi, pasti punya mukjizat dan tidak membahayakan beliau pihak-pihak yang bersikukuh di atas penentangan. Yang dibahas bukan terkait dengan orang iman atau enggak menerima, tapi yang dibahas masing-masing nabi memiliki mukjizat. Dan ini cukup untuk membuat orang yang diberi hidayah, taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk beriman kepadanya. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat. Diberi dari ayat-ayat. Yang dimaksudkan ayat adalah al-mu'jizatul khawariq. Al-mu'jizatul khawariq, mu'jizat yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia. Ini menunjukkan istilah yang i yang disebutkan dalam hadis untuk tanda kenabian adalah ayatun nubuwah. Ini yang lebih harus kita populerkan, kita lebih masyhurkan dikarenakan lafaz hadis ayatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Namun para ulama juga biasa menggunakan istilah mukjizah. Ya, mukjizah. Mukjizat dikarenakan mukjizat li'annahu yu'jiz, membikin orang lain tidak sanggup untuk melawannya atau menentangnya semisal itu. Ma mithluhu amana 'alaihi al-bashar. Apa-apa yang semisal itu, ya, semisal mukjizat tadi, beriman atasnya umat manusia. Tidak ada dari kalangan para nabi-nabi seorang nabi pun melainkan pasti diberi tanda-tanda kenabian, mukjizat yang luar biasa, yang semisal itu umat manusia akan beriman atasnya. Kata-kata mithluhu, semisal itu, ini mutlak. Ya, yutlak, al-mathal huna yutlak. Yang semisal itu dibahasakan secara mutlak. Yuradu bihi ainu syai wa ma yusawihi. Dan dimaukan dengan mathal, zatnya sama, atau yang sepadan dengan itu. Naam, artinya bisa jadi mukjizat seorang nabi dengan nabi yang lainnya serupa atau semisal, zatnya sama atau beda. Dan bisa jadi seorang nabi mendapatkan satu mukjizat atau sekian banyak mukjizat. Lafaznya pelak. Kemudian berkata-kata amana alaihi al-bashar, beratasnya al-bashar, menggunakan kata-kata alaihi, menggunakan kata alaihi. Kata Al-Hafidh dalam syarahnya, dari semua keterangan dari Al-Hafidh, kata-kata ala di sini mengandung makna lam. Ai li ajlihi. Kanya. Amana alaihi al-bashar, beriman karenanya umat manusia. Atau ala dimaknakan dengan ba. Ai bihi. Amana bihi al-bashar, beriman dengannya umat manusia. Namun penggunaan kata-kata ala ada noktah di situ. Ada noktah hikmah yang cukup bagus, makna tersirat daripadanya, yaitu tadammunuha ma'nal ghalabah. Noktahnya tadammunuha ma'nal ghalabah. Ala itu mengandung makna menguasai, memenangkan. Sehingga maknanya adalah ai yu'minu bidzalika, yu'minu bidzalika maghluban alaihi bihaitsu la yastati'u daf'uhu 'ani. Sehingga maknanya dia beriman dengan itu mukjizat dalam kondisi terkalahkan, penolaknya atau meredamnya dari dirinya. Lakin qad yajhadu fayu'anid. Tapi seseorang terkadang menentang dan dia mengingkari. Bukan berarti dia enggak percaya, dia tahu yakin itu ini mukjizat. Dan dia enggak bawanya, enggak sanggup untuk meredamnya. Cuman sebagian pihak yang belum diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla menentang, akhirnya mengingkarinya. Seperti yang disebutkan tadi, wastaiqanatha anfusuhum hulman wa'uluwa. An-Naml ayat ke-14. Dan mereka mengingkari ayat-ayat kami. Padahal jiwa mereka merasa yakin akan kebenarannya. Ingkar karena zalim dan merasa tinggi hati. Sehingga dibatalkan alaihi. Tidak ada dari kalangan nabi-nabi, seorang nabi pun, melainkan akan diberi dari ayat buahnya. Semua itu beriman kepadanya, beriman karenanya umat manusia dalam kondisi mereka tidak mampu untuk melawannya atau meredamnya, atau menolaknya. Diingkari hanya dikarenakan inat penentangan saja. Ini namanya fasihah, kefasihan Rasulullah SAW. Lanjut, kata beliau, wa inna kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya. Dan sesungguhnya ya, mukjizat atau apa yang aku diberi itu hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepada aku. Fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Maka saya berharap adalah orang yang paling banyak pengikutnya dari kalangan para anbiya, yang paling banyak pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Pada kata-kata wa inna kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya, maknanya adalah ai inna mu'jizati allati tahaddaitu biha al-wahyu alladhi unzila alayya wa huwa al-Qur'an. Yakni mu'jizatku yang aku menantang, namanya tahaddi, aku menantang mereka semua dengannya adalah wahyu yang diturunkan kepada aku, yaitu Al-Quran. Nah, dikarenakan Al-Quran mengandung ijaz yang wadih. Dan bukan berarti mukjizat beliau hanya terbatas pada Al-Quran. Tapi yang dimuakkan adalah Al-Mu'jizatul Uzma allati ikhtassa biha duna ghairihi. Jadi laisal muradu hasra mu'jizatihi fihi. Bukan yang dimaukan dengan lafaz tadi membatasi mu'jizat Rasul pada Al-Quran. Walakin il murad annahu al-mu'jizatul uzma allati ikhtassa biha duna ghairihi. Tapi yang dimaukan adalah ini adalah mukjizat Rasul yang terbesar yang beliau dikhususkan dengannya dengan tanpa yang lain. Itu maknanya. Kemudian pada kata-kata fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, maka saya berharap aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya dari kalangan para nabi di hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti beliau mengucapkan demikian dikarenakan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Ya, dikarenakan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, Al-Qur'anul Karim itu memiliki banyak faedah dan kemanfaatannya merata. Dua, Al-Quranul Karim mengandung dakwah dan hujjah, memberitakan kejadian-kejadian yang sebelum dan yang akan datang, sehingga kemanfaatannya merata untuk orang yang hadir saat itu dan yang enggak hadir saat itu, orang yang ada ketika itu dan yang akan ada nantinya. Ini semuanya ada pada Al-Qur'anul Karim dan termasuk mukjizat yang mustamirrah, yang terus sampai hari kiamat nanti. Ini semuanya yang disebutkan oleh para ulama, yang dengan itu ada harapan besar, namanya rajwa, harapan besar Rasul memiliki banyak pengikut karenanya. Ini semuanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam buku Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 9 sampai halaman yang ke-10. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim ketika hadis ini, beliau menjelaskan pada kata-kata yang terakhir, fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah. Kata beliau, alamun min a'lamin nubuwah. Alamun min a'lamin nubuwah. Ini adalah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Fa innahu akhbara alaihi salam bihadza fi zamani qillatil muslimin. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan ini pada waktu, pada saat ketika itu umat Islam sedikit dan minoritas. Thumma mannallahu ta'ala wa fataha 'alal muslimin al-bilad wa baraka fihim hatta intaha al-amru wattasa'a al-islam fil muslimin ila hadhihi al-ghaya al-ma'rufah. Kemudian kata beliau, Allah azza wa jalla memberikan anugerah kepada kaum muslimin. Allah membukakan sekian banyak negara-negara untuk kaum muslimin. Allah berkati mereka sehingga perkaranya selesai dan Islam pun luas pada kaum muslimin sampai pada tujuan yang mulia yang dikenal sekarang ini. Dulunya sedikit, kemudian menyebar dengan futuhat Islaminya, kemudian umat Islam pun menjadi banyak. Falillahil hamdu ala hadhi ni'mah wa sa'iri ni'amihi allati la tuhsa wallahu a'lam. Nah, dan itu juga disampaikan sama Al-Hafidz dalam Fathul Bari, wa hadhihi rajwa qad tahaqqaqat fa innahu aktsarul anbiya'i taba'a. Harapan Rasul ini terwujud, terrealisasi. Sebab beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di antara nabi-nabi yang lain. Barakallahu fikum. Kemudian pada kata-kata wa inna ma kana allazi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju ila akhirih. Makna hadis ini ada perbincangan di kalangan para ulama secara umum ya. Apa yang dimaukan dengan hadis ini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan ada beberapa akwal, ada 3 akwal. Sebelumnya saya baca terlebih dahulu lanjutan hadis. Fa'akul al-hadithu akhrajahu Muslim. Fa'akul rahimahullah ta'ala haddathana Qutaybah ibn Sa'id haddathana Layth bihi mithlahu. Nah, kembali makna hadis ini ada beberapa akwal di kalangan para ulama. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan ada 3 akwal. Ada 3 akwal. Silakan merujuk ke sana ketika mensyarah hadis ini dalam Sahih Muslim hadis nomor 152. Qaul yang pertama adalah, saya bacakan dengan cepat, anna kulla nabiyyin u'tiya min al-mu'jizati ma kana mithluhu liman kana qablahu min al-anbiya fa amara bihi al-bashar. Masing-masing nabi diberi mukjizat yang tidak serupa dengan nabi-nabi yang lain. Itu maknanya, masing-masing nabi memiliki mukjizat sendiri, ya, yang enggak sama dengan nabi-nabi yang lain, yang dengan itu umat manusia beriman. Wa amma mu'jizatil 'azimatil zahirah fa hiya al-Qur'an alladhi lam yu'ta ahadun mithlah. Adapun mukjizatku yang agung dan yang nampak ini adalah Al-Qur'an, yang mana tidak ada seorang nabi pun yang diberi semisal itu. Maka saya berharap aku yang paling banyak pengikutnya. Ini makna pertama. Jadi makna pertama adalah dengan hadis ini, masing-masing nabi itu dikasih mukjizat yang tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Masing-masing punya mukjizat. Adapun aku, kata Rasul, mukjizatku atau Al-Quran, tidak ada seorang pun yang diberi semisal itu. Maka saya berharap aku yang paling banyak pengikutnya. Yang kedua adalah, qaul yang kedua, innalladzi utituhu la yataraku ilaih takhirun bisihir wa syubhah bikhilafi mu'jizati ghairi fa'innahu qad yukhayyalu as-sahir bishay'in mimma yuqaribu surataha kama khayyal as-saharah fi surati Asa Musa. Bahwasanya mukjizat yang aku diberi tidak bisa dicontoh, dikhayal oleh sihir atau syubhat, lain dengan mukjizat selain aku, selain nabi selain aku, masih memungkinkan bagi tukang sihir untuk membuat khayal karenanya. Seperti tukang sihir yang membuat khayal seperti Asa Musa, tongkatnya Nabiullah Musa. Ini makna kedua. Dan dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan dan cukup panjang pembahasannya, akan diteruskan lagi insyaallah taala pembahasan lanjutan riwayat ini, aqwal para ulama terkait dengan hadis ini. Kemudian nanti kita akan lanjutkan juga masail yang berkaitan dengan i'jazul Quran. Ini ilmu sangat penting karena akan bisa menambah keimanan kita kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya qad la kalamullah dan Rasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.